Nah kalau kita kembali ke filosofi dasar, berarti ada seluruh ciptaan Allah ini fenomena utamanya adalah pernikahan. Allah sendiri kan bujangan nih, jomblo nih Allah nih. Sendirian toh? Ah, aku tak bikin makhluk ah supaya aku bisa bersilaturahmi, bisa guyon, bisa bermesraan, bisa bercinta. Maka dia bikin Nur Muhammad, sampai kemudian bikin alam semesta, kemudian dia bikin sampai planet-planet, galaksi-galaksi, terus bikin manusia macam-macam dari Homo erectus, Cro-Magnon, sampai Homo sapiens, sampai hibrida terakhir yang namanya Adam alaihissalam, sampai saya dan Anda. Terus kita ini menjadi hambanya Allah, padahal kita dibikin dari bahannya Allah sendiri, ngerti enggak? Ini belum, mungkin belum nge. Itu kainmu berasal, itu jilbabmu dari apa? Benangnya dibikin dari? Kapasnya dibikin dari? Ditanam. Oke, pohon kapas ditanam di atas? Oke, siapa yang bikin tanah? Nah, Allah bikin tanah, itu tanah dibikin dari apa? Kalau jilbab kan dari kapas, tanahnya dari firmannya. Apa firman itu berupa apa? Jadi ini Allah nih firmannya di mana? Ini ipamanya Allah ini ya. Terus saya bikin dia, jadi bikin tanah dari firmannya. Firmannya waktu itu di mana? Nah, jadi berarti dari Allah sendiri. Ayo, bah idune, bah firmane, bah omongane, tapi yang penting dari Allah sendiri bahannya. Betul enggak? Ini saya berani ngomong ini karena S2, S3 Pak. Kalau S1 saya enggak berani ngomong gini. Berarti Anda itu terdiri dari apa bahan dasarnya? Lah ya tanah dari? Berarti Anda ini siapa sebenarnya? Anda ini siapa sebenarnya? Apakah mungkin ada yang selain Allah? Jadi siapakah engkau sebenarnya? Matek yang ya. Dah cukup. Ojo digowo nang kosmu terus digawe berdebat. Engko mlebu Twitter kon. Kon kok dikafir-kafirno kapok kon kok. Ya, wis, ya cukup di sini ya. Bapak Astir ya, Bapak Astir 1, Bapak Profesor Dr. Ismet Basuki, Bapak Profesor Dr. Warsono MSI, Bapak Dr. Ketut Prasetyo, bukan Ketut. Kalau asli Bali Ketut. Ketut, tapi karena Kertosono ya Ketut, ya lah. Kemudian Ibu Profesor Dr. Siti Masito, alhamdulillah. Kemudian anak-anakku semua Kiai Kanjeng. Kini saya identifikasi dulu sama Anda. Ini jurusannya apa saja, Pak? Kalau disebut jurusan, Pak, yang mereka ambil apa saja? Ini di S2, S3. 14. Saya mohon dengan sangat, mungkin bisa dikasih beberapa contoh. Di prodi yang kita miliki di S2 ini ada S2 S3 ya. Ada 14 prodi S2, kemudian ada 6 program studi doktor, Pak Kiai ya. Kalau yang S2 itu ada S2 Pendidikan Matematika, S2 Pendidikan Sains, S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, S2 Pendidikan IPS, S2 Pendidikan Ekonomi, S2 Pendidikan Dasar, S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra, S2 Seni Budaya, ada S2 Manajemen Pendidikan, S2 Teknologi Pendidikan, S2 Pendidikan Luar Biasa, S2 PLS, S2 Pendidikan Olahraga, apalagi yang belum ya, S2 Pendidikan Ekonomi, S2 Pendidikan Dasar Konsentrasi PAUD, kemudian itu S2 ada 14. Kemudian ada S3 ada 6 prodi, Pak Kiai. S3 Pendidikan Matematik, Bahasa dan Sastra, Ilmu Keolahragaan, S3 Science,

Aku gak duwe aku iki. Menteri yo gak duwe. Presiden gak duwe. Lah kok niku duwe sembarang kok putus asa iku yo apa? Gitu loh. Temen sekalian aku mek duwe yo. Gusti Allah Kanjeng Nabi ku tak duwene. Liyane gak duwe aku. Gitu loh. Nah, jadi bersyukur teman sekalian. Nah, ini saya ngomong IPA IPA tadi karena gini. Karena ini saya diamanat itu ngomong karakter. Nah, saya ingin nih, saya mau ambil dari mana ya Pak ya? Saya mau ambil dari sini. Sudah melihat, pernah melihat cangkul? Benar? Melihat benar? Atau melihat gambarnya? Eh? Cangkul. Oke, yang pernah ngelihat cangkul, ngelihat benar dengan mata kepala, bukan YouTube, bukan benar ya, alhamdulillah. Tapi menemne nek wis rapi kon di pajuli kon menemne. Cee, wah lah ngono sih ya, ngono lho ceritane. Wong lanangku penggaweane, wong lanangku wong tani. Wong wedok sawae dipaculi ben bengi metu wae kan begitu. Itu ceritanya ya, benar enggak? Petani harus cinta kepada sawahnya dan harus memelihara cangkulnya sebaik-baiknya. Betul enggak? Betul enggak? Loh saya enggak. Saya benar. Nah, kalau kita kembali ke filosofi dasar, berarti ada seluruh ciptaan Allah ini fenomena utamanya adalah pernikahan. Allah sendiri kan bujangan nih, jomblo nih Allah nih. Sendirian toh? Ah, aku tak bikin makhluk ah supaya aku bisa bersilaturahmi, bisa guyon, bisa bermesraan, bisa bercinta. Maka dia bikin Nur Muhammad, sampai kemudian bikin alam semesta, kemudian dia bikin sampai planet-planet, galaksi-galaksi, terus bikin manusia macam-macam dari homo erectus, Cro-Magnon, sampai homo sapiens, sampai hibrida terakhir yang namanya Adam alaihissalam, sampai saya dan Anda. Terus kita ini menjadi hambanya Allah, padahal kita dibikin dari bahannya Allah sendiri, ngerti gak? Yes, ini belum, mungkin belum gak? Itu kainmu berasal, itu jilbabmu dari apa? Benangnya dibikin dari? Kapasnya dibikin dari? Ditanam. Oke, pohon kapas ditanam di atas. Oke, siapa yang bikin tanah? Nah, Allah bikin tanah itu, tanah dibikin dari apa? Kalau jilbab kan dari kapas. Tanahnya dari firmannya. Apa firman itu berupa apa? Jadi ini Allah ini firmannya di mana? Ini ipamanya Allah ini ya. Terus saya bikin dia, saya bikin tanah dari firmannya. Firmannya waktu itu di mana? Nah, jadi berarti dari Allah sendiri. Nah, yo, bah idune, bah firmane, bah omongane, tapi yang penting dari Allah sendiri bahannya. Betul enggak? Ini saya berani ngomong ini karena S2 S3 Pak. Kalau S1 saya nggak berani ngomong gini. Berarti Anda itu terdiri dari apa bahan dasarnya? Lah ya tanah dari. Berarti Anda ini siapa sebenarnya? Anda ini siapa sebenarnya? Apakah mungkin ada yang selain Allah? Jadi siapakah engkau sebenarnya? Ah, matek kan ya. Dah cukup. Ojo digowo nang kosmu terus digawe berdebat. Engko kok mlebu Twitter kon. Kon kok dikafir-kafirno kapok kon kok. Ya, wis, dah cukup di sini ya. Saya cuma ingin ngasih contoh tadi jilbab. Oke. Saya tadi kan tanya mengenai cangkul. Oke. Cangkul itu untuk apa? Mencangkul apa? Tujuannya untuk menanam. Ya ta? Apa mergo wah tanahnya supaya atos cek gembur. Tak cangkulnya gitu ya. tujuannya mencangkul adalah mengubah tanah dari keras jadi gembur. Udah gitu dong. Loh, tanah jadi gembur kan supaya lagi supaya bisa ditanami, gitu ya. Oke. Kenapa kamu harus menanami? Kenapa kamu butuh tanaman? Supaya berbuah. Kenapa butuh buah? Supaya bisa makan. Masuk sak sawah kok badok ijen. Kan ada yang dimakan, ada yang nasar, betul enggak? Ah. Cangkul itu fungsi politik, fungsi militer, fungsi spiritual, atau fungsi ekonomi? Oke, yang primer. Yang primer. Bahwa dia punya fungsi sekunder lainnya, iya. Tapi yang primer. Primer itu maksudnya gini loh. Pokoknya nek wong orang bawa cangkul, mesti ke sawah. Gak kok jumuan, gak pacul. Ya gak apa. Itu namanya fungsi primer, jelas ya. Oke, jadi cangkul fungsi primernya adalah untuk fungsi ekonomi. Oke ya, jelas. Oke. Ini mudah-mudahan sampai ke karakter, Pak. Kalau pisau, pisau. Ini belok dikit. Memotong. Berarti mengolah makanan. Shortcutnya pokoknya supaya alat bantu cangkul tadi. Buahnya sudah ada. Terus ada alat bantu lainnya, nutu. Terus nek telo diirisi kan gitu kan, alat bantunya ya. Tujuannya ekonomi lagi. Di situ ada medis, ada kuliner segala macam, tapi fungsi primernya cangkul dan pisau sebenarnya adalah ekonomi gitu ya. Oke, ini X-nya dalam matematika ini X ojo dituntut. Ya tapi dalam X terkandung F. Iya enggak C tapi enggak C. Iki X dulu ya. Oke, nomor 2. Cangkul sudah. Tahu pedang? Dah saya enggak tanya sudah ngelihat pedang betul apa? Dah, angel soalnya naik pedang dolek ya. Dengar-dengar gitu paling ya. Tapi fungsinya mas? Beles apa? Oke, pedang fungsinya apa aja orang senjata? Senjata berarti fungsi apa? Kalau pakai sosiologi, ilmu sosial, fungsi ideologi kan latar belakangnya mas. Fungsi militer. Di balik militer, di kiri kanannya ada pertahanan, ada ideologi, ada harga diri bangsa, ada macam-macam. Tapi pokoknya yang akurat, yang primer adalah fungsi militer. Oke, terakhir. Untuk sesi yang ini, yang awal. Ngerti keris? Temen wis tau ndelok. Temen lo ya. Oke, enggak apa-apa. Enggak pernah lihat sih enggak apa-apa. Nah, arek-arek ndek keris dhewe tenang ae. Diselentiki bendino iku ya. Oke. Kalau keris fungsinya apa? Tadi cangkul fungsi ekonomi, pedang fungsi militer. Kalau apa jenenge? Keris fungsi apa? Ayo. Keris fungsi spiritual, oke, okay, apalagi? Politik, budaya, keagamaan. Oke, okay, ini semua mengepung kok. Ini semua environment maknanya juga. Jadi ada spiritual, ada budaya, ada apa tadi? Oke, okay, untuk supaya mendapat akurasi primer dari fungsi primernya keris. Sekarang mencoba simulasi. Jadi misalnya mungkin enggak Anda gemburin tanah pakai keris. Oke. Kalau ada orang pakai keris untuk sawah gini, aneh enggak? Marah enggak yang bikin keris? Marah. Dan orang-orang sekitarnya pasti nganggap wong gendengi. Ya tahu Mas ya? Oke. Oke. Mungkin enggak ngirisi brambang nganggo keris? Eh? Wes. Gak mungkin ya. Ini kelihatannya sederhana, tapi kalau Anda tidak punya pemahaman elementer seperti ini, Anda juga tidak akan bisa menemukan karakter Anda nanti ketika hidup dalam pemetaan nilai masyarakat. Kan biasa ngurut irung. Ini ya. Mungkin enggak keris. Utama nek pimpinan Kiai Kanjeng iki, iki pimpinan Kiai Kanjeng iki. Lah ikine kan dingene Mas ya. Ibu seringnya kunci motor kan ini Mas. Ya iki, ibu ngene iki Mas. Kunci motor. Mungkin enggak keris dipakai untuk itu? Oke. Jadi keris itu senjata tajam atau bukan? Loh, sebentar. Dipikir lagi. Keris itu senjata tajam atau bukan? Pertama senjata atau bukan? Loh, kalau senjata itu gunanya untuk apa? Untuk membunuh tak? Setahu saya keris tidak dipakai untuk berperang. Keris tidak dipakai untuk membunuh. Enggak juga. Enggak, itu di puncak pertarungan saja. Sebab kalau gini, ya saya, kamu harus paham sosiologi, tradisi, dan modern. Enggak mungkin rojo nggawa tombak dukur ngene iki. Rojo nggawa tombak, enggak mungkin. Sing nggawa tombak dukur itu mesti prajurit paling bawah. Semakin panjang tombaknya, semakin rendah pangkatnya. Ya jelas Pak ya? Sebabnya apa? Loh enggak, ini serius. Jadi kalau Anda lihat di keraton-keraton itu tombaknya tinggi. Kenapa? Semakin kesaktiannya rendah, semakin dia butuh jarak dari musuhnya. Ngerti ya? Logikanya, semakin kurang kemampuan bertarungnya, semakin panjang senjatanya. Betul enggak? Karena dia butuh ayo musuhnya tinggal. Jadi di dunia ini yang paling pengecut adalah pembikin-pembikin rudal. Meriam. Peluru jarak jauh. Mereka adalah orang-orang pengecut yang tidak satria. Jadi kita dulu punya karakter yang namanya kesatria. Kesatria itu naik gelap ya depan. Gak Twitter. Naik wani depan. Nek ancane gelut, ayo depan. Apa rasan-rasanan di Facebook itu? Dewe. Ya. Oke, gigi contoh rek. Ini saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda, bangsa Indonesia kehilangan karakter mulai abad 16. Dan salah satu karakter yang disebut, yang saya maksud itu adalah etos kesatria. Kesatria itu adalah gini. Loh, kalau Anda jantan ya kita ketemu. Apa kita mau rukun, apa kita mau berantem? Ayo ketemu. Dalam Islam namanya muwajaha, face to face. Bertemu wajah. Makanya Omay Rama bikin lagu wajah bertemu wajah. Bulu bertemu bulu. Rambut bertemu rambut. Mbok iku lagune ya apa wis pokoke ngene. Sik. Ini saya mengutip Mas Agus Sunyoto Malang ya yang banyak mempelajari itu. Jadi gini Mas. Orang Jawa, orang Majapahit tidak punya ide untuk bikin meriam. Karena bagi mereka perang itu depan. Gitu loh Pak. Mulai Portugis datang jadi perampok di laut-laut Melaka sampai laut Jawa, mereka kan bekalnya meriam, peluru jarak jauh. Maka kapal Majapahit yang semula berfungsi ekonomi dan kapal Majapahit itu gak lonjong ini rek, tapi rotok kandel ini gitu. Karena isinya rempah-rempah, beras dan lain sebagainya untuk diekspor. Ini dengan mudah dirampok karena memang tidak siap secara militer wong di urusan ekonomi kok. Akhirnya karena dirampok terus sama Portugis, akhirnya Majapahit dan Demak setelah itu bikin kapal sing tipis-tipis. Yang isinya satu barang-barang ekspor, nomor dua prajurit-prajurit. Itu pun mereka tetap bawanya paling pol pedang. Gitu loh teman-teman sekalian. Ternyata kaget, ternyata Portugis tetap menang karena dia dari jauh, gak perlu ketemu. Dor mate. Gitu loh. Bagi orang Jawa itu tidak kesatria, bagi orang Bali itu tidak kesatria, bagi orang Sunda itu tidak kesatria. Ya tapi kalau kita jadi kesatria gini diserbu terus dari Jawa kita kalah. Sejak itulah kita tidak lagi membangun etos kesatria. Wis saiki iki pokoke wanine ya bandem. Kan begitu? Wanine bandem, setelah itu tidak ketemu, menghindar. Nah sejak dunia menjadi modern, ada media massa, ada media sosial, maka manusia makin tidak punya karakter, makin tidak punya kejantanan, makin tidak punya sportivitas. Kira-kira ngono ya. Sekarang saya kembalikan ke pedang. Tadi apa? Cangkul, pedang, keris. Penting mana di dalam nilai, entah apa nilai apa dalam dirimu, yang paling utama itu keris, apa pedang, apa cangkul? Iya, enggak apa-apa, monggo. Cangkul. Oke. Gini, sekarang lihat contoh-contoh dalam sejarah. Kalau cangkul digeletakkan di pinggir tembok, boleh enggak? Enggak masalah ya. Tapi kalau keris dilempar set gini ke kebun, boleh enggak? Kenapa kok enggak boleh? Pusoko. Nilainya berbeda antara keris dengan cangkul. Nah jadi sebenarnya yang terpenting dalam dirimu itu pedang apa keris? Apa yang penting? Sekarang aku tanya, disertasimu itu cangkul, eh? Apa pedang, apa keris? Ayo, jelas ya, jelas ya. Ayo, udah, tinggal satu ini toh kok. Kalau ini Anda beres, sudah tidak perlu acara terus, tidak apa-apa, pulang udah, beres. Dan sekali lagi, kamu kuliah itu untuk mencari pedang apa mencari cangkul apa untuk mencari keris? Tak kasih tahu ya, belajar sejarah. Semua orang yang punya cangkul belum tentu punya pedang. Jadi petani belum tentu bisa perang. Tapi orang yang punya pedang biasanya pasti punya cangkul karena gak kok uang bendino gelut terus gitu? Jadi semua orang yang punya pedang pasti punya cangkul juga, tapi orang yang punya cangkul belum tentu punya pedang, apalagi keris. Nah tapi kalau orang punya keris, itu pasti dia punya, bahkan punya anak buah yang pedangnya banyak, dan punya masyarakat yang cangkulnya banyak. Nah sekarang saya tanya, Anda kuliah S2, S3 ini mau cari cangkul, apa cari pedang, apa cari keris? Kalau Anda cari cangkul, gak pilih pedang. Kok nek sing menang capres A, kon gak melok mau sing menang UGM. Ya tak? Nanti kalau terus di tengah jalan jatuh, gantian ITB. Kan gitu. Kan presiden tidak harus 5 tahun. Boleh 8 bulan, boleh 13 bulan, boleh 2 tahun. Kan boleh. Terserah-serah saja. Kan gitu. Jadi sekali lagi, kalau Anda menemukan itu dan mulai malam hari ini jelas, mulai malam hari ini jelas ideologi Anda, akidah Anda, kemauan Anda, maka untuk tidak rajin bikin disertasi dan kuliah S2, S3 itu kan sok goblok, enggak goblok. Loh yang jelas dapat keras kok keset. Loh kalau Anda cuma mau cari cangkul, bikin disertasi, niru-niru aja. Bisa untuk ngelamar di perusahaan. Tapi kan gak punya keris, gak punya martabat, gak punya harga diri, gak bisa bangga, ya toh? Kalau skripsi Anda, apa? Disertasi, Pak ya? Kalau tesis Anda tidak benar-benar punya Anda, kan melaku kira-kira ya apa? Gini. Gak iso, kan. Isin lah awakmu dewe lah, ngono. Karena Anda tidak punya keris. Keris adalah sesuatu yang lahirnya tidak dari logam. Lahirnya dari kesungguhan. batin yang membikinnya dan yang memesannya. Gitu loh, Dek. Jadi misalnya Kiai Sangkelat. Ada keris Kiai Sangkelat. Ki Suryo, ya Kanjeng ya. Ki Kiai Kanjeng ya lagi guru musa iki. Kiai Sangkelat itu milik Prabu Brawijaya kelima. Prabu Brawijaya kelima yang bikinin keris Kiai Sangkelat namanya Empu Supo. Empu Supo yang bikin dengan torikot mutih segala macam. Karena spiritual tadi kan Mas. Akhirnya punya Kiai Sangkelat itu di Mojopahit. Kemudian ditransfer ke Demak sampai ke Mataram. Dan itu keris bukan kerisnya sakti, enggak ada keris sakti. Yang ada adalah keris itu menandai tingkat perjuangan yang bikin, ngerti enggak? Jadi jangan percaya keris sakti. Tongkat enggak sakti. Yang sakti perintah Allah. Yang sakti adalah bahwa dia dipilih Allah untuk belah segoro, gitu loh. Lah gitu. Tapi Nabi Musa kalau mau belah lagi besok sorenya ya enggak terbelah. Ya kan? Nabi Musa kalau disebut sakti bukan pada dia membelah lautan, tapi bahwa dia dipilih Allah untuk pegang tongkat dan disuruh Tuhan membelah laut. Dan laut itu tidak terbelah juga kalau Allah tidak perintah kepada laut. Wahai laut, terbelahlah ketika tongkat Musa menyentuhmu. Dan laut taatnya sama Allah, enggak sama Nabi Musa. Makanya setelah kalau terbelah terus besoknya iseng lah, wis-wis gak nyegar segoro rek. Iseng-iseng terus sore-sore karo ngerokok. Rek. Kok mek ciprik gak belah. Jadi kamu jangan sombong menjadi apapun. Kamu jangan merasa dirimu pernah menang dalam kehidupan. Dan kamu jangan kecil hati hanya karena kamu disebut kalah dalam kehidupan. Menang dan kalah tidak begitu hakikatnya. Udah, kamu jagoan taekwondo wis, sakarepmu wis, kempo sakarepmu wis, ya. Apa wis? Tinju, MMA, kickboxing, Muay Thai sakarepmu. Jiu-jitsu Brazil. Sakarepmu. Terus tanding turnamen menang jebler. Juara, tiga medali, kayak duit. Dah, mari ngunu ngombe. Terus kanding meneh, mesti menang tak gak? Belum tentu. Jadi bener takon juara. Nggih pas nika wau kula pas juara, pas nika wau tok. Yo tau enggak? Pas tadi itu saya juara, setelah itu belum tentu. Jadi kamu itu jangan terlalu percaya kepada apa yang terlihat. Arep wedok ayu, iku pas ayu. Tak kandani, ya. Begitu dia berlaku tidak senonoh, maka hilang ayunya bagi orang-orang yang mengagumi keayuanmu, betul enggak? Kok sentak duding kon niku ya apa karepe iki? Itu ya teman sekalian ya. Jadi kita pokoknya jangan kedir lah. Kita itu juga jangan kagum boleh, gumun boleh, tapi ojo gumunan. Jelas ya? Kaget boleh, tapi ojo kagetan. Ngunur ya? Ya? Gitu ya? Ini kalau saya terusin ini sampai ke Republik Indonesia, tapi saya enggak. Kan di sanalah aku berdiri. Wes aku ngomong UNESA, wes. Republik UNESA Raya, nah ya. Oke. Sebelum diteruskan Kris, saya minta satu nomor dulu dari Kiai Kanjeng Ngoprek. Gundul Pacul ya. Belum ya? Sik nyanyi sik, berarti nek arek S2 gak iso Gundul Pacul. Tak dongakno gundul rambutmu ngene wis. Neng ya. Gundul Pacul. Gundul pacul, gempelengan, batu bata dituntut oleh Allah untuk supaya manusia bikin rumah. Karena kapas dituntut untuk jadi benang, benang untuk jadi kain, kain untuk jadi jilbab. Kan begitu. Lagu juga begitu. Nek aslinya nek gundul pacul. Tapi selama sekian abad gundul pacul itu ndak pernah dituntut benang, kapas terus. Karena orang paham gundul pacul itu apa. 6 abad. Nah, Kiai Kanjeng diamanati gundul pacul itu adalah manajemen kepemimpinan. Gitu loh. Nanti kalau ada waktu kita jelasin. Jadi kalau kamu mau jadi direktur pascasarjana, kamu mau jadi gubernur, kamu mau jadi wali kota, mau jadi kepala rumah tangga, pokoknya pimpinan apa saja, filosofinya sederhana, yaitu gundul pacul. Kalau kamu masih gundul pacul itu lambang dari asih bebas, telanjang boleh, nginang ini, neonok bismillah. Nah, itu dong. Nah, itu Anda kalau masih gundul-gundul pacul-cul gembelengan enggak ada masalah, Anda play around, main-main enggak apa-apa. Tapi kalau sudah nyunggi-nyunggi wakul-kul gembe, kalau masih adatnya wakul ngelimpang segane dadi sak latar. Jadi ini uraiannya betul-betul belum pernah ada filosofi dan manajemen politik syaratnya gundul pacul yang cuma dua kalimat yang diremehkan dan dititipkan kepada kanak-kanak oleh Sunan Kalijogo. Sebenarnya dititipkan semua tuwek-tuwek ketelingsut, tapi mereka dititipkan paut gitu, gitu, dititipkan ke anak-anak, maka abadi. Semua lagu anak-anak abadi. Cuplak-cuplak suwang. Apal kabeh lho Pak. Karena itu dititipin ke anak kecil. Jadi ibu-ibu kalau mau abadi punya apa-apa, titipin ke anak. Jadikan budaya anak, jadikan tradisi anak. Dia akan hidup kapan saja. Dayoe. Nanti saya jelaskan, ini namanya manajemen konflik. Daya teko. Ya, nanti tetap imam ya. Imam. Jadi misalnya Pak, kalau gundul pacul tadi jelas, kalau kamu itu sudah diamanat ke lautan segala, itu kan kamu nyunggi wakul. Bukan ngempet wakul. Bukan nyangking wakul. Letaknya kesejahteraan itu di atas kepalanya presiden, menteri, dan para pimpinan-pimpinan. Jadi saya karena saya tidak akan minggir kalau mereka lewat. Lha apa aku rakyat aku yang bayar ya? Minggir ke apa? Bapak Presiden masuk ruangan, silakan berdiri. Aku menengah ya aku ngerokok ini. Kon iku aku sing bayari ngongkon-ngongkon aku ngadeg. Gila banget. Walaupun kita berdiri menghormat, yang kita hormati bukan presiden, yang kita hormati adalah pusaka nusantara negara kita. Jelas ya? Nah, nanti kita teruskan soal ijazah S2 S3 tadi. Iya kan? Kalau kamu cuma mau cari cangkul, ya sudah beli aja sejasahnya. Seperti presiden dapat honoris causa itu kan juga beli. Menteri-menteri beli, banyak yang beli. Di sini ada Pak Biro penjualan. Saya tidak akan dapat gelar itu. Ono ide ngono tak wedan-wedani langsung. Ayo wani-wani ngekei, santet kan ngono. saya sudah membuang dunia ini dan saya sudah tidak urusan itu sama sekali. Karena aku dokter, itu tahun 87 aku sudah dokter, 87 saya sudah dokter. Itu pun telat, seharusnya 84. Ya, tapi kan untuk apa? Lebih baik tidak. Sama saya terus kan menderita dia. Pikiran ini jadi dia bingung dewe. Kan gitu. Wong setan itu tak belani aja nih. Iki nek ngomong guyone ngono rek. Wong aku iki ngomong bebas apa saja karena saya enggak punya apa-apa, saya tidak punya kepentingan. Aku iki kok pateni yo gelem. Lah wis kan sih. Makanya acara Kiai Kanjeng ini langsung depan enggak pakai pagar, enggak pakai jarak. Cak enek kon kate nunjuk aku langsung. Kon wani-wani ngejelep aku tak jelep genti kon kok. Iki sing guyu banter iki rada paham. Sing meneng paham nemen, Pak. Gundul. Gundul. Gembelengan. Nyunggi-nyunggi. Unggi. Alun-alun Malioboro, alun-alun keraton itu satu garis sangat lurus. Jadi tempat itu dihitung seolah-olah dua arsiteknya itu terbang kok gawe garis ini kayak Empu Baradah itu. Arsitek sekarang kan melihatnya lokal, paling dilihat kiri kanannya gitu. Nah, kalau Anda sudah ke Malioboro, sudah pernah? Ya, sudah. Malioboro artinya apa? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Nyun sewu, Bu. Ada yang tahu artinya Malioboro itu bahasa Jawa apa bukan? Kok aneh, apa artinya? Ya? Wis tahu krungu aku kan ngomongi berarti wis tahu krungu. Jadi gini, singkatkan, tidak melakukan langkah apapun kalau tidak konsepnya menemukan kembali dirinya sejak apa sebagaimana asal usulnya. Jadi misalnya kalau ada transmigran dari Pulau Jawa ke Kalimantan, itu timnya lengkap, ada yang ahli pertanian, ada ahli pencak, ada ahli karawitan, ada ahli agama atau ngaji, dan ada yang ahli-ahli di bidang yang diperlukan. Tapi pokoknya lengkap timnya. Jadi kalau sampean dari Tugu ke Malioboro itu sampai itu namanya Margo Utomo, jalan utama. Jadi orang hidup itu harus menentukan jalan utamanya apa. Tadi makanya saya bilang primer, fungsi primernya apa? Jalan dari rel itu namanya Malioboro. Ini S2. Jadi Margo Utomo tadi S1, memilih fakultas A apa B apa C. Setelah itu Anda Malioboro, mulai dia melakukan eksplorasi secara lebih merdeka. Malioboro itu artinya dadio wali sing ngumboro. Malio, ngerti Malio? Warung nek kata kerjane, kata perintahe marungo, ya taga. Apa meneh? Sing emrek. Sing we. Wedang. Medango, nggih. Wedok medo. Oh, kita mboten. Kita wedok medo lurus, lurus Pak Bu. Wis to, lurus. Nah, wali Malio kang ngumboro. Jadi kamu melakukan eksplorasi, mulai S2 itu kan mulai berpikir lebih bebas, mulai penelitian-penelitian, kan gitu. Mulai tengok sana, tengok sini, buka sana, buka sini, kan begitu. Supaya kamu sampai ke margo mulia, supaya kamu kenal yang namanya kemuliaan hidup. Jadi kamu setelah Malioboro, kamu masuk pilihan untuk mulia, yaitu seorang sarjana S3 itu kalau bisa seorang inovator, seorang inventor, seorang penemu, betul enggak? Seorang penemu, mbuh cili oh kayak apa tapi Anda menemukan sesuatu. Saya bergaul dengan banyak sekali penemu. Seharusnya Pak malam ini yang paling cocok datang itu Sabrang, Pak. Noe, Pak. Kalau ngomong sama gini-gini yang pinter, yang ngerti saya tidak cetok pengetahuan saya. Pokoke sak ketemune apa sing dikene Gusti Allah tak sok ngono ae wis. Suka ngelangil aku dari Kiai Talang, gitu aja ya. Ono udan srot, jan srot gitu. Ada berapanya Pak? Jadi fungsi pendidikan ada macam-macam, ada Kiai Ceret. Kurikulumnya jelas, ceretnya jelas, siapa yang butuh teh, kasih teh, siapa butuh kopi, disoki kopi, itu Kiai Talang. Itu metode kurikulum Kiai Talang. Ada Kiai Talang. Dalam dunia modern tidak cocok. Iku bian zaman bian wis pokoke sak ketemune Gusti Allah ngekeki iku dikekno wong. Iku jenenge pendekar mabuk. Sikat jono sikat kene. Nah, ada Kiai Gentong. Ini kurikulum di mana murid mendatangi ruang guru. Di sini gimana? Kalau sekolah kita kan masih guru mendatangi murid, bahwa ceret, yang gitu, betul nggak? Kurikulum yang lain adalah model Kiai Gentong, di mana Gentongnya menang di ruang, jadi Pak Profesor A di ruang itu, sing teko sakarmu, kon kuliah ini sakarmu, perjanjiannya ya apa kini tak ulang, dia hanya Gentong, dia menang, nek gak kok cedok menang deh. Jadi nek kon meguru nang Kiai Gentong, kon teko ngurungokno siap kuping tok ya Gentongnya menang ae. Kon gak takon. Makanya jangan tiru rambu lalu lintas, belok kiri taati lampu, ikuti lampu ngono to. Lah gak meneng ae kok kon iki. Ngene. Lampune gak mau kumat. Ikuti lampu. Ya apa? Nyeneng lah peraturan itu. Nah ikuti lampu lah. Nah itu memang diikuti temen lah, macet perapatan ini. Ayo jalan, lampunya belum jalan kok. Oke, ngomong-ngomong Kiai Gentong tadi ya. Oke, Kiai Gentong. Oke, jadi kalau bisa S3 sudah berguru kepada Kiai Gentong Pak, S3. S2 pun sudah mulai, Anda yang harus nyewur, ngerti sewur. Itu sewur, sewur nak gandolane, onok dato, sewur, lo sewur. Jadi onok sewur, onok cedu. Lo kalau daun itu jadi kok, kalau daun pisang iso jadi bencok, takir, apa? Pelangan, apa mana? Suru, iya lah. Ngerti bener. Oh, sip. Lumayan. Kamu pikir penemu suru itu seharusnya dokter honoris causa atau? Bener enggak? Bener enggak? Loh, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Loh. Gimana kalau orang itu mangan ngene iki ra iso kok mak ngene? Gak iso ngene kok. Gitu, Pak. Terus ditolong oleh suru. Kan orang gak bayangin, mesti kan bayanginnya sing ke atas-atas untuk sendok. Ini gak suru, dikok set, dijepit. Tidak terlalu kuat, tapi oke. Itu dokter honoris causa. Sing nemu pencok, lo jangan diremehkan. Gimana sih kamu? Kamu kan tinggal make. Sudah gak terima kasih. Mana ya? Enggak, di negara mana? Di luar Indonesia, di mana yang orang punya beteng? Hah? Ayo, gimana? Beteng loh. Karena pikir, nah ini yang gitu ya apa Bian? Kok duwe ide pering sampai jadi beteng itu loh. Itu rumah samu anggitmu. Sambel itu prosesnya juga berabad-abad untuk jadi sambel. Kamu ini loh Pak, ini tolong Pak, ini sok-sok dikasih tahu Pak. Kamu kon saiki cari nyekek. Kon cari mbadok kon saiki. Apa? Lho wong Jawa Timur masa aku ngomong halus-halus rek gitu. Sah, kalau sekarang Anda hidup di hutan, terus Anda ketemu lombok, terus Anda makan tuh. Terus gimana reaksimu? Pasti kau anggap ini bahaya dan kamu buang. Terus kamu cerita kepada semua orang bahwa ini bahaya, jangan disentuh. Betul enggak? Dan itu bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Enggak tahu suatu hari kok ang bumbu, bukan itu. Kamu enggak. Kan saya cari SMS, kan. Tapi kamu tidak kagum sama proses penemuan frekuensi SMS. Nah ini Pak, kalau Anda S2, S3, Anda harus tahu prosesnya supaya Anda kagum. Kok enggak kagum apa-apa? Yang ini saking murai Gusti Allah. Jadi dadi awakmu itu yang mengagumkan sih. Bapak ibumu ya gak bisa gawe. Ya mek dilu enak pun. Terus dadi. Terus bapak ibu tidak kagum. Emang bisa bapak ibumu bikin kamu? Bisa enggak bapakmu bikin? Enggak bisa kan? Enggak bisa kan? Ya isane wis pokoke lebokno ngono rek. Wis ngono ta? Bentuk aku sing gawe kan gitu kan? Jadilah engkau. Engkau pun begitu lahir tidak diajari ibumu, tidak diajari bapakmu, engkau begitu lahir langsung menangis. Siapa yang mengajarimu menangis? Pencolotan Situ Bondo kate lahir ngurui. Ternate dhewe wah ruwono rene ngono ya. Ya staf-stafnya Allah. PR3-nya Allah. Gini, untuk menjadi penemu, untuk bikin tesis. Kalau Anda tidak punya kenikmatan itu, untuk apa? Terus, mari ngono bayimu nyusu. Aku takon. Bisakah ibu, seorang ibu, murui bayinya nyusu? Nah, nyusu adalah menggerakkan dua bibir, kemudian lidahnya dipenyerat. Kurikulum murui bayi nyusu naik so. Karuan. Baik, yo.